بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن شاء الله تعالى pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pelajarannya, pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada jilid yang keempat, Al-Juz'ur Rabi'u, terakhir sampai pada pelajaran yang ke-9, ya, Ad-Darsut Tasi'u, pelajaran yang ke-9. Sampai pembahasan tentang fi'il sulasi dan fi'il ruba'i. Jadi jenis atau macam fi'il dilihat dari huruf aslinya, ada fi'il sulasi dan fi'il ruba'i. Kemudian terkhusus pada pelajaran kali ini, atau pada pelajaran ke-9 ini yang sudah dibahas sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya, di situ dibahas tentang fi'il-fi'il ruba'i. Ada ruba'i mujarrad dan ruba'i mazid. Walhamdulillah sudah selesai pembahasannya terkait dengan hal itu sampai pada tamrin yang ke-4, ya, pada pelajaran yang ke-9 ini. Berikutnya, pada kesempatan kali ini, insyaAllah melanjutkan pembahasan tamarin pada pelajaran kali ini. Ya, sekarang khamisan yang kelima, ya, tamrin yang kelima pada halaman 80 untuk jilid yang keempat, ya. Dalam daras kemarin disebutkan, ya, pada hiwar, pada percakapan dalam daras, ya, disebutkan hadza huwal muraqibul jadidu. Hadza huwa al muraqibul jadidu. Inilah dia, ya, muraqib yang baru itu. Ya, kalau diterjemahkan, diartikan dalam bahasa Indonesia, ya, seperti itu kira-kiranya. Inilah dia, muraqib atau pengawas yang baru itu. Ya. Nah, di sini dalam kalimat ini ada lafaz huwa. Ya, huwa di sini apa? Ya, maka di sini dijelaskan, huna huwa dhamiru faslin. Jadi di sini huwa ini adalah dhamir fasl. Ya, di sini maksudnya pada dalam kalimat ini, ya, dalam penggunaan seperti yang ada dalam kalimat ini, ya, huwa, ya, lafaz huwa ini adalah dhamir fasl, disebut sebagai dhamir fasl. Artinya ketika digunakan dalam kalimat semacam ini, maka dia adalah dhamir fasl. Kalau digunakan dalam kalimat yang lain, misalkan huwa muraqibun atau huwa talibun atau yang semacam itu, maka di situ huwa bukan dhamir fasl, tetapi apa? Dhamir. Ya, dhamir yang secara umum atau yang asli, dhamir itu saja. Tetapi ketika digunakan dalam kalimat semacam ini, ya, maka huwa ini adalah dhamir fasl. Ini, ya. Wa dhamirul fasli dhamiru raf'in yu'ta bihi lil fasli baina ma huwa khabarun wa ma huwa tabi'un. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan dhamir fasl? Pengertiannya apa? Maknanya apa? Bagaimana? Di sini disebutkan dhamirul fasli, dhamir fasl. Dhamiru raf'in adalah dhamir rafa'. Ya, dhamiru raf'in, dhamir rafa'. Yu'ta bihi lil fasli, ya, didatangkan, yang didatangkan dengannya, ataupun domir fa'il didatangkan lil fasli untuk fasl, untuk memisahkan atau membedakan baina ma huwa khabarun, di antara sesuatu itu khabar, wa ma huwa tabi'un, dan sesuatu itu sebagai tabi. Ini, jadi ini pengertiannya. Dhamir fasl adalah dhamir rafa yang didatangkan untuk memisahkan ataupun membedakan, ya, antara sesuatu itu khobar sebagai khobar ataukah sesuatu dia itu sebagai tabi. Ini pengertian dhamir fasl, ya, maka dia disebut dengan fasl. Artinya dia apa? Untuk memisahkan atau membedakan. Jadi dengan adanya dhamir fasl itu, maka apa yang terletak setelah dhamir fasl itu adalah khobarnya. Adalah khobar. Ya, artinya bukan tabi. Bukan kata yang mengikuti kata yang sebelumnya. Dari sisi i'rab. Ya, dari sisi i'rabnya. Ini. Ini ya. Jadi ini pengertian dhamir fasl. Baik. Ini. Untuk memisahkan ataupun membedakan, ya. Tapi kalau secara asal ya maknanya memisahkan, ya, fasola itu memisahkan atau terpisah. Ini dhamir untuk memisahkan, ya, atau dhamir rafa yang didatangkan untuk memisahkan antara kata yang dia itu menjadi khobar dengan kata yang dia itu menjadi tabi'. Nanti dijelaskan ya pada kalimat setelahnya, insyaallah pada alinea setelahnya. Wala mahalla lahu minal i'rabi, wala mahalla lahu minal i'rabi, dan tidak ada tempat pada baginya pada dari i'rabnya. Artinya dia tidak mempunyai tempat i'rab, ya, tidak punya kedudukan, tidak punya tempat, ya. La mahalla lahu, tidak punya mahal dalam hal i'rabnya, artinya tidak, dia tidak rafa ataupun tidak nasab ataupun juga tidak jar, tidak punya tempat, ya, bukan mubtada, bukan khobar, bukan sebagai tabi' ataupun yang lainnya. Ini ya, la mahalla lahu minal i'rab. Berbeda misalnya tadi dalam kalimat huwa muraqibun atau huwa talibun. Nah, dalam kalimat yang semacam itu, maka dhamir huwa itu sebagai mubtada. Talibun atau muraqibun atau mudarrisun atau yang semisalnya, dia sebagai khobar. Berarti dia punya kedudukan i'rab. Ya, huwa sebagai mubtada, berarti i'rabnya rafa. Itu ketika dhamir yang asal atau yang umum, ya, mempunyai i'rab, mempunyai kedudukan i'rab. Adapun dhamir fasl ini tidak mempunyai kedudukan i'rab. Ini. Ya. Jadi bagaimana nanti ketika meng-i'rab, ya, disebutkan dalam kalimat itu tadi, huwa dhamir faslin la mahallahu min al-i'rabi. Huwa dalam kalimat semacam itu, dia adalah dhamir fasl la mahallahu min al-i'rab. Dia tidak mempunyai kedudukan i'rab. Seperti itu. Ya. Nah, di sini dijelaskan maksud dari tadi pengertian dhamir fasl. Dhamir ini didatangkan untuk memisahkan antara kata yang menjadi khobar dengan kata yang menjadi tabi'. Fa fi qawlina, ya, maka dalam ucapan kita, misalnya kita mengucapkan ini, hadza huwal muraqibul jadidu. Hadza huwal muraqibul jadidu. Inilah dia, muraqib yang baru itu. Nah, dalam kalimat ini, dalam ucapan kita ini, yang semisal ini, yang semacam ini, al-muraqibu khobarun. Ini al-muraqibu, lafaz al-muraqibu ini sebagai khobar. Ya. Hadza sebagai mubtada, kemudian al-muraqibu sebagai khobar. Ya, al-jadidu na'ab dari al-muraqibu. Itu tambahan, tapi yang pokok mubtada khobar. Mubtadanya hadza, kemudian khobarnya al-muraqibu. Nah, lantas huwa apa? Ya tadi, huwa adalah dhamir fasl. La mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak mempunyai kedudukan i'rab. Ini. Dan juga di sini menunjukkan apa? Khobar itu boleh ma'rifah. Khobar boleh dengan alif lam. Seperti contoh ini, al-muraqibu ini sebagai khobar. Dia apa? Diawali dengan alif lam, ya. Jadi dia ma'rifah. Ini boleh, ini bisa. Ya. Ini. Kemudian keterangan berikutnya. Wa idza hadzafna dhamir al-fasli. Dan jika kita hilangkan dhamir fasl dari kalimat tadi, ya. Wa qulna, dan kita katakan hadzal muraqibul jadidu. Hadzal muraqibul jadidu. Ya, ini muraqib yang baru itu. Ya, kalau diucapkan semacam ini, bagaimana? Ya juzu ayyakunal muraqibu badalan min hadza. Maka ini boleh, ini bisa, ya, menjadikan atau artinya ini boleh atau ini bisa dimaknai bahwasannya lafadz muraqib itu menjadi badal. Ya, lafadz muraqib, al-muraqibu ini menjadi badal dari hadza, ya, badalan min hadza, badal dari hadza. Ya. Seperti dulu di dalam pelajaran di awal-awal di jilid 1, kalau untuk durusulullah ya, di jilid 1, hadza talibu jadidun atau hadza talibu mujtahidun. Nah, di situ al-talibu atau al-muraqibu al-mudarisu yang terletak setelah isim isyarah hadza ataupun yang semisal itu. Nah, di situ apa? Al-muraqibu atau al-talibu dihukumi sebagai badal dari hadza, badal dari isim isyarah tersebut. Yang dimaknai dengan apa? Kalau misalkan hadza talibu, ya, pelajar ini, hadzal mudarrisu, guru ini, artinya itu belum menjadi suatu kalimat, belum menjadi suatu jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, bukan mubtada khobar. Ya, baru susunan badal dan mubadalnya, mubadal minhu. Ya, baru susunan kata yang murakkab. Ya, belum menjadi satu jumlah mufidah, belum menjadi satu jumlah ismiyah. Itu. Ya. Nah, di sini dilanjutkan ka'annana nuridu an naqula hadzal muraqibul jadidu nasyiatun. Jadi seolah-olah kita ingin mengatakan, ya, muraqib yang baru ini nasyiatun, rajin atau kiat. Jadi muraqib yang baru ini, pengawas yang baru ini rajin. Ya, seolah-olah kita ingin mengatakan demikian dari ucapan tadi, ketika atau kalau hadza itu dihilangkan. Hadzal muraqibul jadidu. Ini memungkinkan makna yang ini tadi, bahwasanya al-muraqib sebagai badal dari hadza, seolah-olah ingin mengatakan ini tadi, hadzal muraqibul jadidu nasyiatun, ya, pengawas yang baru ini rajin, ya, seolah-olah ingin mengatakan demikian. Jadi memungkinkan makna seperti itu, padahal bisa jadi yang dimaksudkan adalah al-muraqibu di situ sebagai khobar dari hadza. Hadza mubtada, al-muraqibu khobar. Hadza al-muraqibul jadidu. Inilah muraqib atau pengawas yang baru itu. Ini atau inilah, ya, pengawas yang baru itu. Jadi ini satu jumlah. Mungkin yang mengucapkan menghendaki memaksudkan bahwasanya ini satu jumlah mufidah, satu jumlah ismiyah, hadza sebagai mubtada, al-muraqibu sebagai khabar. Ini secara nahwu boleh. Tadi sudah disampaikan ya, khobar itu boleh, ma'rifah dengan alif lam semacam ini itu boleh. Ya. Jadi ketika tidak ada dhamir fasl, maka susunan kata-kata ini apa menjadi bermakna ganda, mempunyai dua makna setidaknya. Di mana satu makna menunjukkan bahwa al-muraqibu itu sebagai badal dari hadza. Kemudian makna yang lain menunjukkan bahwa al-muraqib itu khabar dari hadza, hadza mubtada. Ini. Jadi memungkinkan kedua makna ini. Nah, kemudian ketika ingin menegaskan ya, ataupun memisahkan, memperjelas bahwasannya al-muraqibu itu sebagai khabar, ya, itu adalah khabar dari hadza. Jadi bukan badal, jadi menutup kemungkinan bahwasanya itu badal, maka apa? Maka didatangkanlah dhamir fasl. Ya, didatangkan dhamir fasl untuk memisahkan ya, antara kata itu sebagai khabar dan dia sebagai tabi'. Jadi ketika didatangkan dhamir fasl, hadza huwa al-muraqibul jadidu, maka itu menjadi jelas bahwasannya al-muraqibu adalah khobar, bukan badal, bukan tabi'. Itu ya. Ini. Jadi itu yang dimaksud dengan dhamir fasl atau fungsi dhamir fasl semacam itu. Wa kadzalika fi qawlina, dan demikian pula dalam ucapan kita, hamidun huwan najihu. Hamid, dialah orang yang berhasil itu. Nah, di sini hamidun mubtada, nah, kemudian an-najihu, ya, apa? An-najihu khobarun, an-najihu ini khobar, sebagai khobar. Lalu ada huwa, di antara hamidun dan an-najihu, di antara mubtada dan khobar, apa? Huwa itu dhamir fasl. Dhamir fasl. La mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak mempunyai kedudukan i'rab. Yang punya kedudukan i'rab apa? Hamidun, itu mubtada, dia marfu. Kemudian an-najihu, itu khobar, dia marfu. Itu ya. Dan dengan adanya dhamir fasl menjadi jelas ya, bahwasanya an-najihu, ya, lafaz an-najihu itu sebagai khobar. Ya, terpisahkan. Artinya tidak mungkin itu dimaknai dengan makna yang lain atau dihukumi sebagai sifatnya seperti disebutkan di sini kalimat setelahnya, wa idza hadzafna dhamiral fasli, dan jika kita hilangkan dhamir fasl, wa qulna hamidun annajihu, hamidun annajihu, dan kita katakan hamid annajih ya tanpa dhamir fasl, hamidun annajihu seperti ini, ya juzu an yakuna an-najihu na'tan li hamidun. Ya juzu an yakuna an-najihu na'tan li hamidun. Maka ini boleh ya, menunjukkan atau ini boleh bahwasanya lafaz an-najihu itu menjadi na'at pada hamid. An-najihu ini sebagai na'at pada hamid. Artinya sebagai sifat, menunjukkan sifat, menjadi sifat untuk hamid. Disebutkan hamidun an-najihu, berarti bisa jadi dimaknai apa? Hamid si orang yang sukses, atau hamid yang sukses itu, hamid yang berhasil, hamid orang yang berhasil, atau hamid orang yang sukses. Artinya di situ makna menunjukkan sifat, an-najihu sebagai sifat, sebagai na'at. Ya, hamid yang sukses. Ya, itu sifatnya. Atau na'at secara i'rab, secara nahunya disebut na'at. Ya, itu ketika dhamir fasl dihilangkan. Jadi memungkinkan an-najihu sebagai na'at, dan juga bisa jadi itu sebagai khabar. Nah, maka ketika dikehendaki atau ketika diinginkan bahwasannya an-najihu itu sebagai khobar, supaya jelas bahwasannya an-najihu itu sebagai khobar, terpisahkan dari makna na'at, maka didatangkanlah dhamir fasl. Hamidun huwa an-najihu. Itu ya. Jadi semacam inilah dhamir fasl. Berikutnya, pada halaman berikutnya, ilaika amsilatan ukhra li dhamiril fasli. Perhatikan atau ambillah olehmu, ya, perhatikanlah contoh-contoh yang lain, ya, amsilatan ukhra, contoh-contoh yang lain, li dhamiril fasli, untuk dhamir fasl. Alhamzatu yang A, wa ulaika humul muflihun. Ya, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ulaika ini isim isyarah, ya, untuk jamak. Kemudian kedudukannya dalam kalimat ini, dalam ayat ini, dia sebagai mubtada. Lalu khabarnya al-muflihuna. Ini khabarnya al-muflihun. Ini khabar. Ya. Mana yang memperjelas, yang menegaskan bahwasanya itu khobar, yakni adanya dhamir fasl hum. Ini dhamir fasl. Dia memisahkan antara kata yang menjadi khobar dan yang menjadi tabi'. Sehingga dengan adanya dhamir fasl di sini, maka menjadi jelas bahwasanya al-muflihun itu adalah khobar dari ulaika. Bukan sebagai apa? Bukan sebagai badal ataupun tabi. Ini. Contoh yang berikutnya, al-ba'u yang B. Inna syani'aka huwal abtaru. Inna syani'aka huwal abtaru. Sesungguhnya orang yang mencelamu, itulah dia orang yang terputus. Syani'a, isim dari inna, ya, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, ya, syani'a. Kemudian ini, khobar dari inna yang mana? Al-abtaru. Al-abtaru ini khobar dari inna. Yang menunjukkan hal itu, yang menegaskan hal itu, adalah adanya dhamir fasl, huwa. Ya. Sehingga yang terletak setelah dhamir fasl, ini adalah khobar. Al-abtaru ini adalah khobar. Ya, bukan tabi. Bukan badal, ataupun bukan na'at. Ya, ini. Contoh yang berikutnya, al-jimu yang C. Hadhihi hiya sayyaratu. Hadhihi hiya as-sayyaratu. Inilah dia mobil itu. Hadhihi mubtada. Hiya dhamir fasl. Kemudian as-sayyaratu. Ini khobar. Ini. Dan perhatikan di sini, penggunaan dhamir fasl tadi dalam pengertian disebutkan adalah dhamir rafa'. Ya, jadi yang dimaksud dengan dhamir rafa' apa? Dhamir yang berkedudukan rafa', atau yang dhamir yang kedudukan i'rabnya adalah rafa', yakni apa, lafadznya dhamir rafa', untuk dhamir yang munfasil, ya, yakni huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu adalah dhamir-dhamir rafa' yang munfasil. Nah, itulah yang digunakan sebagai dhamir fasl. Sebagaimana tadi disebutkan, dhamiru rafa'in, dhamir rafa'. Jadi, lafaz yang digunakan adalah dhamir rafa'. Itu tadi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Artinya, bukan dhamir yang nasab, bukan yang iya, hum, ataupun yang dhamir ha, misalkan, bukan, tapi dhamir yang rafa. Ini. Kemudian dari contoh-contoh ini juga perhatikan bahwasanya dhamir rafa yang digunakan sebagai dhamir fasl itu menyesuaikan dengan keadaan mubtada'nya. Ya, artinya kalau mubtada'nya itu jamak, maka dhamirnya juga jamak. Kalau mubtada'nya mufrad, ya, dhamirnya juga mufrad. Ya, kalau muzakkar, dhamirnya muzakkar. Kalau mu'annas, dhamirnya juga mu'annas. Dan seterusnya. Semacam itu menyesuaikan. Seperti pada contoh-contoh tadi, ula, ika, hum. Sesuai. Ula, ika untuk jamak. Ya, kemudian dhamirnya hum. Dhamir rafa untuk jamak. Syani'a, mufrad, mudzakkar. Maka dhamirnya juga dhamir yang dhamir rafa untuk yang mufrad mudzakkar. Huwa. Hadihi isim isyarah untuk mufrad mu'annas. Maka dhamirnya dhamir yang untuk mufrad mu'annas. Yakni hiya. Ini, jadi lafaz dhamirnya menyesuaikan dengan keadaan mubtada'nya. Ini. Kemudian latihannya di sini awalan yang pertama istakhrij ma waroda. Ya. Sebelumnya alafu minkum, kalau mungkin di pelajaran-pelajaran terdahulu ataupun pembahasan-pembahasan terdahulu, kalau kami menyampaikan ataupun membaca ma wurida dengan bentuk untuk yang majhul wurida, ya itu mungkin keliru ya. Yang lebih tepat adalah ini bentuk untuk yang maklum waroda, ini bukan wurida tapi waroda. Allahu a'lam, ya ini sekaligus sebagai ralat ya untuk mungkin kekeliruan kami selama ini. Alafu minkum. Kembali ke sini. Istakhrij ma warada fid darsi min dhamairil fasli. Istakhrij ma warada fid darsi min dhamairil fasli. Keluarkan apa yang ada dalam dars. Apa yang ada, apa yang nampak, apa yang muncul dalam dars. Min dhamairil fasli. Yang termasuk dari dhamir-dhamir fasl. Kita lihat darasnya, percakapan kemarin pada daras ad-dars at-tasi' pelajaran ke-9 dari awal. Hadha huwa al-kutayyibu. Hadha huwa al-kutayyibu. Ini ya. Huwa di sini dhamir fasl. Hadha isim isyarah sebagai mubtada, al-kutayyibu sebagai khabar. Ya. Ini. Berikutnya, mana lagi yang termasuk dhamir fasl contohnya? Pada baris yang ke hadza huwa sababu, ya, ucapan mudaris tengah agak ke bawah ya sebelum ayat yang dibaca oleh Ahmad. Hadza huwa sababu, inilah dia sebabnya. Hadza isim isyarah sebagai mubtada, kemudian huwa ini dhamir fasl, kemudian as-sababu ini khobar. Ya, ini khobarnya. Baik. Berikutnya ada lagi? Halaman berikutnya. Hadza huwa al-muraqibul jadidu. Ini ya ucapan mudaris. Ketika muraqib itu masuk kelas, hadza huwa al-muraqibul jadidu. Ada lagi? Ya, itu ya. Ada 3 contoh ini. Penggunaan dhamir fasl dalam kalimat yang disebutkan dalam daras at-tasi' pada pelajaran ke-9 kemarin ya. Ini. Berikutnya tsanian, tamrin yang kedua, adkhil al alifa wal lam. Ini masukkan alif lam atau al ala al khabari pada khabar. Nah, ini berarti boleh ya. Boleh. Khabar itu berawalan alif lam. Bisa. Khabar itu berawalan alif lam. Jadi khabar ma'rifah itu boleh. Ya. Tidak harus mesti nakirah. Memang secara asal atau pada umumnya ya khobar nakirah. Tetapi ternyata boleh. Khobar itu ma'rifah. Khobar berawalan alif lam. Ya, ini boleh. Di sini ya, masukkan alif lam pada khobar fi kulli jumlatin mimma ya'ti pada setiap kalimat berikut ini. Wati bi dhamiri faslin munasibin. Wati bi dhamiri faslin munasibin. Dan datangkan dhamir fasl yang sesuai. Ya, datangkan dhamir fasl yang sesuai. Tadi sesuai dari sisi jumlah. Ya, mufrad, musanna, ataukah jama'. Sesuai dari sisi jenis. Ya, mudhakkar, ataukah mu'annas. Itu ya. Ini. Alhamdulillah yang A. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Ya, di sini ya. Kalimat asalnya. Mubtada khobar. Hadza mubtada baitun khobar. Jadi khobarnya nakirah. Ya. Kemudian khobar ini yang nakirah dimasuki alif lam. Menjadi al-baitu. Ya, al-baitu. Ketika dimasukkan alif lam, al-baitu, kemudian disusun dalam kalimat seperti itu, menjadi hadza al-baitu, atau hadzal baitu. Nah, kalau hanya seperti ini, tanpa ada dhamir fasl, maka secara makna tadi menjadi rancu. Menjadi ada dua kemungkinan makna. Artinya al-baitu itu sebagai khobar, ataukah al-baitu itu sebagai badal dari hada. Memungkinkan keduanya. Boleh. Ataupun bisa keduanya. Hadal baitu. Rumah ini. Mungkin yang dimaksud kalimatnya. Hadal baitu jadidun. Rumah ini baru. Seperti dulu dipelajari di. Apa. Dalam jilid pertama ya. Tetapi. Kalau yang dimaksud itu adalah khabar, hadza al-baitu, hadza atau hadzal baitu, inilah rumah itu. Ya, artinya di situ al-baitu dikehendaki atau dimaksudkan sebagai khabar dengan alif lam al-baitu, maka supaya terpisah ya, ataupun supaya lebih jelas bahwasanya al-baitu itu sebagai khabar, maka didatangkan dhamir fasl menjadi hadza huwa al-baitu. Hadza huwa al-baitu. Ya, sesuai. Hadza mudzakkar mufrad, maka dhamirnya, dhamir fasalnya juga mudzakkar mufrad huwa. Al-ba'u yang B. Haula'i najihuna. Ini atau mereka ini orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Najihuna dimasukkan alif lam an-najihuna. Kemudian dia sebagai khobar. Menjadi apa? Ditambahkan dhamir fasl yang sesuai menjadi haula'i hum an-najihuna. Haula'i hum an-najihuna. Mereka inilah orang-orang yang sukses itu. Orang-orang yang sukses tersebut. Artinya secara makna dengan masuknya alif lam pada khobar, ya, di situ menunjukkan makna yang ma'rifah. Ya. Al-jimu yang jim yang c. Hadhihi majallatun. Ini sebuah majalah. Menjadi hadhihi huwa al-majallatu. Hadhihi huwa afwan mu'annas berarti apa? Hiya. Hadhihi hiya al-majallatu. Inilah dia bu, majalah itu. Inilah dia majalah tersebut. Berikutnya ulaika adalu yang dal atau yang de. Ulaika rasibatun. Mereka itu. Perempuan-perempuan yang gagal. Rasibatun. Ini bentuk jamak mu'annas salim. Berarti ini untuk perempuan. Jamak. Ya. Perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang gagal. Mungkin tidak lulus ujian. Ya. Kemudian ditambahkan alif lam pada rasibatun menjadi ar-rasibatu. Ya. Dia adalah khabar. Maka ditambahkan dhamir fasl sebelumnya menjadi ulaika hunna. Ya. Ulaika hunna ar-rasibatu. Kenapa hunna? Karena untuk jamak mu'annas. Ya. Ulaika hunna ar-rasibatu. Mereka itulah para perempuan yang gagal. Yang tidak lulus atau tidak berhasil. Ini. Jadi ini ya dhamir fasl. Pengertiannya, contoh-contohnya sudah disebutkan di sini, insya Allah ya, mencukupi. Berikutnya, tamrin yang berikutnya, sadisan yang keenam. Minna man yuridu kada wa kada. Ya, minna, asalnya min, ya, kemudian bersambung dengan bomir na. Ya, tulisannya menjadi bersambung ya, minna. Jadi itu asalnya min, huruf jar yaitu min, kemudian bersambung dengan bomir na, minna. Ya, minna man yuridu. Min di sini maknanya apa? Kalau biasanya mungkin diterjemahkan dari kami. Minna dari kami, man yuridu. Ada orang yang menginginkan. Demikian-demikian. Ya. Minna, minna man yuridu. Dari kami, ada orang yang menginginkan. Demikian-demikian misalnya. Itu biasanya atau umumnya diterjemahkan seperti itu. Tapi apakah tepat demikian atau bagaimanakah makna dari min huruf jar di sini dalam kalimat semacam ini? Hadhihi min at-tab'iyyatu. Hadhihi min at-tab'iyyatu. Tab'iyyah. Jadi ini adalah min tab'iyyah. Jadi min dalam kalimat ini adalah min tab'iyyah. Artinya apa tab'iyyah? Dia menunjukkan makna ba'du. Menunjukkan makna ba'd, bagian, sebagian. Artinya tidak keseluruhan, tapi bagian. Ya. Ya. Jadi bukan bermakna dari, yang artinya ibtidak, permulaan. Kalau yang bermakna ibtidaiyah, atau biasanya diartikan dengan dari, ya, yang menunjukkan makna permulaan ya, itu seperti pada contoh kalimat kharajtu minal baiti atau zahabtu ilal masjidi. Afwan, kharajtu minal baiti. Ya, saya keluar dari rumah. Dan di situ minal baiti, min al baiti, dari rumah. Maka itu menunjukkan makna ibtidaiyah, ya, permulaan. Yang artinya dari. Jadi keluar dari rumah. Asalnya atau permulaannya dari rumah. Itu min yang bermakna ibtidaiyah. Tapi di sini min adalah tab'iyyah. Menunjukkan makna ba'd, ba'du, bagian atau sebagian. Fa makna minna, sehingga di sini makna dari minna dalam kalimat tadi ya. Makna fa makna minna, makna dari minna adalah ba'duna. Ya, ba'duna, sebagian kami, sebagian dari kami. Tapi dari di situ bukan tadi ya, tidak menunjukkan asal, tapi menunjukkan bagian, sebagian dari kami. Ini. Jadi minna man yuridu, maknanya apa? Sebagian kami atau sebagian dari kami ada yang menginginkan demikian demikian. Ini ya. Jadi ini min tab'iyyah. Ilaika amsilatan ukhra. Ambillah olehmu, perhatikan contoh-contoh yang lain untuk min tab'iyyah ini. Awalan yang pertama, kul min hadzas saridi. Kul min hadzas saridi. Ya, makanlah sebagian roti ini. Ya, jadi makanlah sebagian dari di situ untuk menunjukkan bagian ya. Makanlah sebagian dari roti ini. Atau makanlah sebagian roti ini. Bagian dari roti ini. Ya, artinya di situ min. Apa? Menunjukkan bagian. Tidak menunjukkan asal. Bukan ibtidaiyah. Ya. Ya, sarit itu roti yang apa dicampur air ya. Itu yang semisal itu ya. Itu mungkin juga semisal semacam itu roti yang di campur kuah gitu ya. Kalau kebiasaan orang Arab kan makan roti dengan kuah. Iya. Bukan roti, kalau beda dengan yang orang Indonesia ya, roti ya roti biasa langsung dimakan. Tapi kalau orang Arab biasanya roti itu ya dimakan dengan kuah. Itu ya sarid. Semacam itu kurang lebihnya, ya. Jadi ini kul min hadzal saridi, makanlah sebagian dari sarid ini. Sanian yang kedua, min minatullabi man ya'rifu al-ingkiliziyata wa minhum man ya'rifu al-faransiyata wa minhum man la ya'rifu huma. Minatullabi, apa? Sebagian para pelajar, sebagian pelajar gitu ya. Jadi bukan dari para pelajar, tidak menunjukkan asal, tidak menunjukkan permulaan asalnya dari para pelajar, bukan seperti itu, tapi dia menunjukkan bagian, sebagian pelajar atau sebagian dari para pelajar ini ya. Jadi sebagian pelajar itu ada yang mengetahui atau mengenali bahasa Inggris, mampu berbahasa Inggris, dan sebagian mereka ada yang mengenal bahasa Perancis, ya, menguasai bahasa Perancis atau mampu berbahasa Perancis. Wa minhum man la ya'rifu huma, dan sebagian mereka ada yang tidak mengenal keduanya, tidak mengetahui atau tidak menguasai keduanya, bahasa Inggris maupun bahasa Perancis. Ini ya, jadi di sini min at tab'awiyah menunjukkan bagian ya, minatullabi, sebagian dari para pelajar, minhum, sebagian mereka, semacam itu. Salisan, contoh yang ketiga, qala ta'ala, Allah ta'ala berkata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, sebagian manusia, wa minan nasi, sebagian manusia. Jadi bukan dari manusia, artinya bermakna asal atau permulaan, tidak. Tapi ini menunjukkan bagian, sebagian manusia, wa minan nasi, sebagian manusia, man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidak termasuk, atau mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ya, wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang beriman. Ini ya, wa minan nas, bermakna sebagian manusia. Rabi' yang keempat, wa qawluhu ta'ala, ucapan Allah ta'ala dalam ayat yang lain, wa yaq, ayat surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kalau yang tadi ayat yang ke-8, berarti ini ayat yang sebelumnya ya, dari contoh yang sebelumnya tadi. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna as-salata, dan mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Jadi mereka menginfakkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka. Sebagian, ya, tab'aib, ya, bagian. Contoh yang berikutnya, khamis yang kelima, anta min ahsani thullabi adaban wa ilman. Anta min ahsani thullabi, engkau, ya, sebagian dari pelajar yang paling bagus. Atau kalau apa dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah atau lebih enak difahami, engkau termasuk bagian dari pelajar yang paling bagus, adaban, adabnya, wa ilman, dan ilmunya. Ini ya, jadi min di sini tab'idhi ya, bagian dari pelajar yang paling bagus, adab dan ilmunya. Ini Ustaz. Ini ya tentang min at-tab'iyyah. Berikutnya kita tambah sedikit lagi ya. Tamrin yang berikutnya pada halaman berikutnya. Sabian yang ketujuh, tamrin yang ketujuh. Afa ishta fi Faransa? Ya. Afa ishta fi Faransa? Ada berapa kata ini? Hamzah, ini hamzah istifham. Kemudian fa, ini huruf ataf. Kemudian ishta, ish, ta, ish ini fi'il madhi, ta-nya adalah dhamir. Ya, jadi kalau diuraikan secara lebih rinci ada empat kata di sini. Afa ishta, hamzahnya itu hamzah istifham, ya, termasuk harf, huruf. Kemudian fa-nya adalah huruf ataf, ini harf. Kemudian ash ini adalah fi'il madhi, ya, dia bersambung dengan dhamir, yaitu dhamir ta, yang dhamir ta, ya. Dhamir itu termasuk isim, ya. Jadi ini ada huruf, kemudian ada fi'il, dan ada isim. Afa'ishta. Maknanya, maka atau lalu, apakah engkau sudah pernah tinggal di Faransa, di Perancis? Nah, di sini akan diuraikan tentang adanya hamzah istifham tadi. Afa'ishta. Disebutkan di sini hamzatul istifhami, hamzatul istifhami, hamzah istifham, tataqaddamu ala hurufil atfi, itu mendahului huruf-huruf ataf. Hamzah istifham dia mendahului huruf-huruf ataf, ya, dalam penyusunan, ya, dalam kalimat, ya, hamzah istifham mendahului huruf-huruf ataf, artinya yang disebutkan adalah hamzah istifhamnya terlebih dahulu, baru kemudian huruf ataf. Seperti pada contoh ini, a fa ishta, hamzahnya adalah istifham, kemudian fa-nya itu adalah huruf ataf. Yang diucapkan, yang disebutkan hamzahnya dulu, baru fa-nya, baru huruf atafnya. A fa ishta. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana? Maka apakah kamu tinggal? Ya, atau lalu apakah kamu tinggal? Artinya yang disebutkan adalah apa? Kata maka atau lalu atau yang semacam itu, baru kemudian kata apakah? Kata tanya. Maka apakah kamu tinggal? Apakah kamu pernah tinggal? Itu ya. Tapi dalam bahasa Arab untuk hamzah istifham, ingat di sini ya, ini hamzah istifham ya. Artinya, ya ini berlaku hanya pada hamzah istifham, tidak berlaku pada apa? Pada huruf istifham yang lain atau isim istifham yang lain. Hanya berlaku pada hamzah istifham. Nanti dijelaskan setelahnya insyaallah ya. Ini ya. Jadi hamzah istifham itu mendahului huruf-huruf ataf. Nahwu contoh, lihat contoh yang lain ya. Awalan yang pertama pada ayat ini, awalam yang dzuru hamzah istifham, kemudian wawu ataf, wawunya wawu ataf, didahulukan hamzahnya dulu. Awalam, bukan waalam. Ya, kalau di situ huruf ataf ya kan artinya dan ya. Jadi kalau diartikan, diterjemahkan, mungkin bisa dilihat ayatnya secara lengkap ya. Nanti artinya apa? Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Ya, dalam terjemahan itu ya. Dan terlebih dahulu kata sambungnya, lalu baru kata tanya, apakah? Tapi di sini untuk hamzah istifham didahulukan awalam, bukan wa'alam, bukan wa'alam, tidak, tetapi awalam, hamzahnya terlebih dahulu. Contoh yang lain pada ayat yang berikutnya di surah Yusuf, afalam yasiru, hamzah istifham terlebih dahulu, baru kemudian huruf ataf yaitu fa, afalam, bukan fa'alam. Nah, kalau artinya apa berarti? Maka, apakah mereka tidak berjalan? Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak berjalan? Tapi dalam bahasa Arab dengan hamzah istifham, maka hamzahnya didahulukan daripada fa-nya, dari huruf atasnya. Contoh yang ketiga, dalam ayat ini di surah Yunus, Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Ya, hamzahnya istifham, hamzah istifham, kemudian baru huruf ataf yaitu summa. Ya, summa termasuk huruf ataf. Ya, dia didahului oleh hamzah istifham, atsumma. Bukan summa a, summa a idza, misalkan, bukan seperti itu. Summa a idza ma waqa'a, tidak seperti itu, tapi Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Ya. Kemudian, ya, apakah jika apa? Jika terjadi, kalian beriman dengannya, ya, di surah Yunus. Iya, jadi di situ hamzahnya didahulukan. Daripada huruf atasnya. Maka kemudian, kalau terjemahannya, kemudian apakah setelah terjadi, ya, kamu baru mempercayainya, kamu baru beriman, ya. Tsumma idza ma waqa'a amantum bi. Ya. Kemudian apakah setelah itu terjadi kamu baru beriman dengannya, kamu baru mempercayainya? Gitu ya. Bisa dilihat Al-Qur'an dan terjemahannya ya pada mushaf insyaallah. Gitu. Ini ya, jadi hamzah istifham itu mendahului huruf-huruf ataf seperti ditunjukkan pada contoh-contoh ini, awalam, afalam, atau asumma. Ya. Kemudian wa akhawatuha tata'akhkharu an hurufil atfi, dan saudari-saudarinya siapa? Hamzah istifham. Jadi saudara-saudara dari hamzah istifham tata'akhkharu an hurufil atfi itu apa? Belakangan. Lawan dari mendahului itu apa? Ya belakangan, artinya terletak di belakang setelah ya, huruf-huruf atuf. Ya, diakhirkan, menjadi akhir atau diakhirkan, ya, itu ya secara makna. Saudara-saudara hamzah istifham itu diakhirkan dari huruf-huruf atuf. Artinya terletak setelah huruf atuf. Di belakangnya huruf atuf. Jadi huruf atufnya dulu, baru saudara dari hamzah istifham, yaitu ada adawatul istifham. Karena hamzah istifham ini termasuk adawatul istifham, kata-kata yang digunakan untuk istifham. Ada beberapa kata yang dikatakan itu bersaudara, ya, dalam bahasa Arab itu ya diistilahkan bersaudara ini. Nah, untuk hamzah istifham hukumnya apa tadi? Dia mendahului huruf-huruf ataf. Adapun selain dari hamzah istifham, ada wat istifham yang lain, itu letaknya diakhirkan atau dia terletak setelah huruf-huruf ataf. Nahwu contoh, fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun, maka apakah dibinasakan atau tidakkah dibinasakan? Tidaklah dibinasakan melainkan orang-orang yang melainkan kaum yang fasik. Ya, maka tidaklah dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Nah, di situ fa hal. Fa itu huruf ataf. Kemudian hal. Hal termasuk adawat istifham. Ya, dia letaknya apa? Ya, setelah huruf ataf. Huruf atafnya terlebih dahulu, baru kemudian hal, ya, adawat istifham ini, ya termasuk adawat istifham ini, dia diakhirkan terletak setelah huruf atasnya. Ini. Ya. Nanti misalkan adawat istifhamnya man, ya faman. Ya, faman anta, misalkan. Maka siapakah engkau? Waman antum, dan siapakah kalian? Misalkan. Jadi, huruf atasnya terlebih dahulu, faman atau waman, ya, fa dulu atau waw dulu, baru kemudian isim istifhamnya man atau mungkin ma, wama atau fama, seperti itu. Ya. Jadi yang didahulukan ataupun yang mendahului huruf ataf hanya hamzah istifham saja. Adkhil waw al-atfi ala hatainil jumlataini. Masukkan waw ataf pada dua kalimat ini. Yang pertama, awalan yang pertama. Aja'a mudarrisun. Aja'a mudarrisuna jududun. Apakah datang guru-guru yang baru? Masukkan waw ataf menjadi awaja'a. Jadi wawunya terletak setelah hamzah sebelum fi'il ja'a. Menjadi awaja'a. Awaja'a mudarrisuna jududun. Dan apakah telah datang guru-guru yang baru? Kalimat yang kedua. Hal hadza ja'izun. Apakah ini boleh? Masukkan wawu ataf pada kalimat ini. Menjadi wa hal hadza ja'izun. Dan apakah ini boleh? Itu ya. Ini. Jadi itu tentang hamzah istifham, ya. Kekhususan hamzah istifham ketika bertemu dengan waw ataf. Ini. Sampai ini dulu, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada untuk pertemuan kali ini, insya Allah sampai ini dulu ya. Masih ada beberapa tamarin pada pelajaran ke-9 ini. Insya Allah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang lain yang akan datang insya Allah ta'ala. Ini dulu, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa difahami. Alafu minkum untuk kekurangannya. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallama taslima. Walhamdulillah. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin.